أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليها يرضى ولدها اللبا laniku wajib ngadasa umutawi nyosoni ing anake alaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-gain dalam sahusana yurdo ilam yujad ilahi alam munarati nemu angin sopohya wa ajnabiyatun matawa wadon kang bangsa liat wajaba yardahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat alam lamun tinemu ya karone umlan ajnabiyah lam tujbaril umum maka ora den paksa sepamboke in ragibat wa yaman kuadu abihi maka lamun demen ya um alaidu um iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wafil aswai maka ikut tetap kadu ya abi utawi nyegahing huming dalam munggu kawal aswa kutu ngucap insun ala aswa ulai salahumma waha utawi kawal aswa maiku waranana ikut tetap kadu ya abi utawi nyegahing hum aswa haa ulak tharun alan wistuhayakin wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam maklan uti Allah iku kang maha uning ini tafaka maka lamun mubakat ya karane umlan nabi wa talabat dan nyupri ya umujata mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan ya um Al-Fawqa'ata wa ing dalam zadukuring ujrata mislin fala ujibat wa kaza intabarat ajnabiyatun aradiyat bi'agullah fil-azhar wa kaza lan halika ya ikilahum lamun gawe kerna Allah sabawadun gang bangsa liyan atawa idha ya ajnabiyah kalawan uburuhan kang lewi istitik kang lewi kedik fil azhari ing dalam mungguh kawal azhar fil azhari ing dalam mungguh kawal azhar pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu misalnya usaha tempat pembibitan peternakan sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi per kilogramnya kita diberi 1000 rupiah dan dibayarkan awal bulan apakah uang yang 1000 rupiah tadi termasuk riba apa bukan riba tuh siapa pas gitu iya mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal arti bae ku hulu sia segala daging, segala tek-tek bengek, gitu-gitu kayak ini. Gitu, kos bang-bang kayak ini. Daripada kos dia mending nenden duit di bank, be deposito. Gitu-gitu kayak ini. Cina iya mah dagang, iya dagang kos dia teh ya, narana. Gitu syirkah. Dek syirkah, dek kirod, sebodoting dagang mah ya aturan anak asal urang kabehan nyaho. Artinya nyaho teki urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya. Ula letik-letik lah. NASA lah. Urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik. Nyana mah meureunan bangsa 100 M urang 1 M. Tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan. Nu nyana sabaraha, nu ibu itu nu ibu nasa maboga ibu podai tay ngarana nya urang samiliar nyana 100 miliar nyaho ta harga modal keseluruhan geus engkena untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna dea bagi 10 9 nyana urang hiji rugi na geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 urang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teuk-teuk ceuli aing datang ka kitu bae geus cak aing henteu mun maning nenden duit di bank deposito sakalian ngerebek ka neraka leseh segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sok kadaritu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang na teh tatangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh kitu 500.000 atau 1.000.000 eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere. Izeta makarna Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar. Mun aya untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye. Jecek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabar dinya modalan ye. Nu kula ye adalah 100 juta. Tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun. Nu tukang emas tah sabaraha. Ayo urang na doang man nyaho itu teu jaho riba ngaranna. Ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar. Oh, kula mah 100. Ya geus. Jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna. Manya babarengan nu nyahona tukang emas doang ieu urang henteu. Ih, pikir atuh ku hulu sia. Ai babarengan kudunya ho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian ieu sekian sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya ta berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji ha bulan kedua gitu kena bulan ketilu ta ieu rugi ta rugi bulan anu rugi rugi rugi rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi ya 1 juta daek teu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapi na ge teu nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tu tukang naon kitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudunya ho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudunya ho kabehan mun limaan modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari dek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng. Ieu mah pan lain, nunda duit di toko emas sebulan ngalir ngalir ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna. Ba, gara-gara lah yeuh mesti kabulu bahaya cenah ieu duit dicokot cokot. Embung rugi mah. Embung rugi. Eta geus kitu riba, geus dikieu-kieu ge riba bae kajen kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya utang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadieu geun bae ka aing geun. ahli waris natuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan waktu menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Minta tadina 10 gram, bayar 10 gram deui. Tahun kemari hutang 10 gram, kuariga 10 gram. Kebeneran hayang ku duit baik. Tinggal diduitkeun bae sabar duit. Ya, geus kitu mah teu manges. Babarin aja, babarin aja deui. Beres, beres. Urang nuluykeun masalah soal nafkah. Serwiti gawinjeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Sakali deui. Wa alaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna ala ba'akana susu pertama. Lantaran susu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi. Maka wajib Nyi Sarwiti nyusuan anak nak anu pertama wajib tah. Barosot adanan sunah ku bapana katuhu adanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi. Ulah suara HP, jauhkeun HP. Beusi keur borosot, nang minum, nang minum, nang minum. Nah, kadenge, oh iya berarti. Ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngadengekeun orang teh, oh, sakieu ge urang diazana nonton TV bae. Komo mun teu diazanan meureun baheula. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tah beres andian atau geus si pandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak tarbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina. Cing ade barang daharna ulah menang maling, ulah menang korupsi, ulah menang nyatut. Cing ade kadaharana ulah nu haram di daharna, ta eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak. Mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh. Ngade, kuari mangis teh darek nusuan si indung teh, sebae langsung gak, indung cina langsung susu sapi, sebae makai susu sapi mentak kagede lagi atuh kesbaenya nanti aja ngarasa sapi, anak sapi, kaya itu, unha oh, kesekulantaran ngarasa anak sapi atuh nelebih kang deh, kaya itu nih atuh okos sapi bae kumaha nelebih kang. Main ceklak-ceklak bas. Eta gara-gara tadi susuan ku indungna akibatna nyana nelemangsa nanti sakumaha sapi bae. Geus eueuh kaisin tadi na tadi susuan ku indungna wayahna sakali deui kaindung mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mayung mah kudu kaindungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna. Saenggeus teh nu pertama eta mah teh ka ditu nama bebas. Cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiatun wajaba irdauhu. Lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen eueuh lain cara di Arab, lain cara di Eropa, lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang mah jarang panu kuli nyusu. Tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan. Lamun aya nu sejen, lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen. Pokona mah sahabat teh anu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang kusasa kudu ku indungna bae. Lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan kusasa heulanan. Ulah waka bere bae madu, bere bae naon bae cai beas ge. Moal kebel di asana wadang ye budak. Eta ku indung bere heulah. Nungguan indungna supaya aya cai susuan. Yarsep macek Imam Ghazali, daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba, bangsa senggang, kangkung jeung sajabana. Tangke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha geus beres susu nu pertama tak kakarak mun eueuh sasaha ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui deuk kumaha deui. Masya Allah, ini jadi masalah teh. Kuarima ini ngalahirkan, ini jadi masalah teh. Asana bidan cukup jangka neraka kos itu bagi teh. Tepuguh tekaru di USG, padahal normal. Lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta, 2 juta. Tapi lamun di sesar mah 8-10 juta. Sedangkan rumah sakit teh ngejar target eta tah. Nah, maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh. Urang lembur teh nyaho Malang, teh nyaho Nyungsang, teh nyaho ari-ari naik ka luhur. Geus teh nyaho we disingsieunan. Waduh, ini kalau seminggu lagi tidak lurus, nah ini harus disesat. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sapeda kempes. Warung bangkrut, asana ya kontrakan candi, aduh bingung bae, ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jang kana raka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gerege. Iya teh emang kumaha kitu kubugu batur ge keur bingung. Mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat Wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Taeta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun usapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Neng geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kia ke dibaca diusap ke handap pan cek pemajikan handap caki uci ke aing banu jadi tatagal nanta. Masya Allah, Masya Allah. Eta abe babari kaditu nama cawasyo kolan surat Zumar, terakhir surat Zumar kaditu na haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta fa'ul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamu alaikum tibdum fadkhuluha khalidi. Tiupkan ka dia fut, terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim asyqal ladzina dagaw ila al jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh ai jampena babari ima USG ditu di USG. Waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius oh masalah geus tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah Maha Uninga malah mah kudu cara madukun baheula mah nok bagus jasa, iya manis tenang baik, masalah, kayak disangsurkan ke umat di lempengkan, eta ngangenahin, kanu hamil na, ulah boga pikiran kuku manok, ya iya manis bagus jasa, tinggal nungguan waktu na doang, tuh disnikmatin jasa, ngangenahin, tajeng madukun mau bahulatnya kos gitu barang loba bidan, WSG, waduh. Waduh, ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya. Udah saya sarah aja. Disingsinan. Nggih sababar macamnya sieun. Nya teu boga duit, kapan geus macem-macem jasa. Ta eta teh nyingsinan kitu teh doraka. Kitu, masyaallah, naya di akhir zaman mah beuki canggih, beuki sarar yeuh. Beuh, baheula mah madukunna diusapan. Digedog, diluruskan. Masalah, nok di meja bagus. Padahal mah ayah masalah, tetap di bejana. Masalah, kayak kumah dibantuan. Mana salah kita? Salah kita di tengah hejen. Pamajikan anu ngalahir salah kita anu ngahejen. Nggak bantuan, ceknya nama kenaon berenang. Kos gitu, jadi tenang emak dukun baheula, dukun paraji nenangkeun entek ih tarenang bae masalah kuari mah disesar mikiran anak kedua. Aduh anak pertama ge disesar rempang jeung anak kedua ieu kumaha tuluy loba kuari anu kabingungan. Masyaallah, mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan kapasena, bisa nenangkan kapasena, bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeunaheun jasa muncak bidan teh jauh bagus. Nanaon geus iraha mulus gara datang bae geus ka decan mulus mah teu kudu kitu pangeunaheun tah kebae. Cuma lain ini harus segera. Wah, ini bahaya cekir nanti. Datang maka rumah sakit, itu diimpus entar nungguan. Ini baru pembukaan satu, tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS-nya lain saya HS, aku nunggu dibayar. Ceknya nama naon mun HS di musola mah bebas. Mana itu mah? Masyaallah karim. Aduh. Tanya ngalahirna. Supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nulungan tete, nulungan jasa bu ganjaran agane. Lahir maka wajib indungna nyusuhan anakna nu pertama eta, nu kaduana, katilu dan selanjutnya mun eueuh sasangan aya indungna dok wajib indung nyusuhan atau ayah nu sejen. Nah iya terserah besi indek dikanu sejen kencara di timur tengah di Arab atau di Eropa geloban nukuli nyusu. Nah iya dipersilahkan wajib di susuan. Wain uji data tadi malam muna wasasa ilahia kecuali indung na wajib indung na nyusuan. Uwasasa ila anjabiatun kecuali awewe nusajen. Uwasasa ngan ayaga nusajen dong. Wajib nusajen nyusuan. Sebab munten nyusuan domadarat. Idror ngamadarat ke. Cik syariat bisa maut munten disusuan. Wain uji data lamunnya indungna aya nu sejen ga aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu menang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ga aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu ka osok bede. Benar kadang udah burat tek itu asal tak nyusuan. Wah, gua nak usah kuma orang Turki. Nah, di dele-dele tiap waduh, tama tu ayah 2 letterin mah. Dah ulah, nah, itu lamun dilarang, terserah. Lamun atu ngobrol-ngobrol, atu ulah susukan kabatur asih ayah mah. Tapi lamun nu nyusuan, baru sejen. haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang. Mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang beundeuk bae mangga henteu bae geu masalah. Ayeuna geus gibat ku ayaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh meunang kana jadi bapana ngalarang pamajikan asli na ieu dilarang ulah nyusuan geus bikin bae ka nu sejen naon kos kitu aisa tuju kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang kana jadi salakina yana ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku saseueurna ulama wallahu a'lam. Ini tabaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana, bapana budak jeung emakna, jadi suami istri pasini geus kuari malah disusuanana sanajan anu sejen ge ku ku neng bae. Oh ku neng bae ulah ku sejen ulah atuh teu nanan tadi mah kula moal yang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh si pamajikanna atuh teu nanaon ngan kurang mah bayar bayar berada tuh bayarna bayarna teh ya eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan pencit bae aing atuh tadi lamun 1 juta 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawara tuh aduh tawara tutar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun eueuh batur mah tetep teu kudu dipasini kan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunang kan dikabaturkeun ku ari mah dititah ku salakina geus bae kuning melah ulah ku batur atuh teu nanaon tapi kula bayar sapoe 50.000 aduh tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikan. Gitu nya. Sing ada kebalik gaji yang minta bayaran deh. Aufauqaha fala atawa saluhureun harga misil yana saluhureun biasa kabiasaan awewe buburuh teh buburuh nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ku urang 40.000 ieu bapa majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh kula daek nyusuan anak ye tapi bayar 75.000 obo ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing. Wa kadza in tabarat ajnabiyatun aradiyat bi agol lapil azar kitu kene seperti indungna in tabarat lamun gawe karena Allah deungeun-deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna atawa deungeun-deungeun nyana siap menyusuankeun karena Allah eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae aura diat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nyana maridoeun tapi nyana mah siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 ah cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tatadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kunu jadi salaki naku bapa eta budak. Itulah urusan nyusuan ya. Mantak urang ka pamajikan kudu bageur lantaran pamajikan geus mangnyusuankeun anak urang. pamajikan atuh ka urang kasalakina kudu bageur lantaran nyana diurus kunu jadi salakina. Geus silih balalageur mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah. Geus lamun salaki bageur ka pamajikan, pamajikan bageur ka salaki, begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa. Masya Allah. Coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar, kamajikan anak ka sorga, salakina ditinggalkeun ka purtennya kulaman deka sorga ti heula. Ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula. Ditumpakan ongko ditampilin ongko ban kula. Hayu mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga. Ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana. Bo budak didadahan ka sorga. Ih, panun kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageuran si pamajikan. Pamajikan ge bageur ka salakina. Moal karel bel deui. Urang teh bakal ninggalkeun dunya. Wallahu a'lam bissawab.